bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Ya kalau saya salah, tolong diubah, bukannya kau langsung berubah. Kau mau cari yang bagaimana? Kau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Kau bola balik semacam deng setrika, kau sombong sampai setelan lupa sah. Bila ada waktu, mari tong berbincang. Sio ade nona jangko hilang-hilang. Yeah, nah kau pergi cari yang lebih dari saya ini sudah yang paling mengerti. Dari baik buruk tangkis kopu beu-beu, sayang kasih enak ya, enak macam papeda deng heu. Kau pikir lagi, stop lupa diri, sampai mana tetap sayang kau icari. Kau pu gelisah sayang kas tenang, sa paling hafal sayang tahu cara kas tenang. Yeah, kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Jang kau muslak, sombong untuk jalan pijak bunga. Sayang su mengerti dong su tahu kau sapunya. Mau jalan sampai mana, mau sakit bagaimana, pasti kau cari saya, kau terakan lupa saya. Sayang su popeng harga diri lapis belis, popu manja goyang lidah sambil angkat alis. Mau setelan jurus remote, andalan apa bilang. Kalau bosan kasih tahu kau cara jang menghilang. Sejauh apa kau melangkah tapi tetap ada sadan kau akan kembali. Kopus lak, kopus kak, sasu hafal mati. Sampai cara kas neman pun cuman saya saja yang mengerti. Yeah, cinta ini kau punya untuk seutuhnya. Mau cari sampai di mana tetap sani kopu rumah. Semuanya indah, tinggal ikut kopu suka. Mana jalan yang kau pilih, semua bebas dan terbuka. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma sayang. Cukar deleng sayang kau main apa mau tampeleng tapi sio sapu sayang Kopu busuk saya tahu, kopu kartu saya tahu. Kopi baru bagaimana kalau aro lu jauh. Kau cari kalau memang ada yang seperti sayang selalu sayang dan paling mengerti. Aduh kau jahat patah sapu hati, pigi-pigi kau ikut kopu hati. Kau bagaimanapun tetap kau minta ampun, Tuhan su menuntun kopu sayang anggun. Siapapun tak bertahan kopu ego beruntun. Tanya dong pasti bilang kau wanita beruntung. Yo bunuh sapu hati demi kopu kesenangan. Tara tipu tapi jang kau bikin tinggal kenangan. Sa ada pada gerimis pasang surut hubungan. Sapun yang selalu melengkapi tiap kekurangan. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia,